Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim, karena akhirnya aku tahu di atas salib itu, mati untuk aku saja engkau mau. Dan